Tayyib, dan juga bagaimana praktek sang alim yang mengajarkan apakah orangnya itu memang berpegang dengan sunnah atau tidak. Dia mengajarkan kita Al-Quran dan sunnah, tapi tadi jenggotnya dicukur habis, pakainya bantolun, ya. Dia gak pakai jubah, gak pakai sarung, gak pakai koko, pakainya baju batik, sepat lepis, gak pakai peci, ngajar Al-Quran sunnah barakallahu fikum. Ya, terus rokokan lagi. Nah itu kan barakallahu fikum, kita gak cerdas. Kalau kita tidak bisa menilai yang jelas-jelas seperti itu, ya sekali lagi para wakil, jangan kita tertipu dengan pengakuan atau penamaan label, tapi kita harus mengecek hakikatnya. Itu ya, para wakil. Sekarang itu banyak barang imitasi, itu ya, sehingga harus teliti. Allah taala alam bismillah. Saya dikaitkan dengan Wahabi itu. Kenapa? Kaitkan dengan Wahabi itu tadi. Wahabi itu bahaya, Padahal Abdul Wahab di sini seorang Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama ayah. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dengan berkat jasa beliau, ya berdirilah negara Saudi Arabia. Ya. Ya, tadi orang-orang yang barakallahu fikum berusaha untuk membuat umat lari dari dakwah yang dan itu merupakan manuver yang biasa dilakukan oleh syaitan dan iblis. Ya, yang jelek mereka kasih nama yang bagus-bagus. Yang bagus mereka kasih nama yang jelek-jelek. Itu gayanya sudah klasik sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih dipakai. Makanya tadi para ulama, kita jangan tertipu dengan label penamaan, tapi kita lihat prakteknya langsung. Bagaimana kesesuaiannya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lebih soleh.